mulifanya nini? Wadobe wa mulifanya nini? Mkamu wa Meri amboka, mkamu wa Meri amboka. Sasira mebaki kulia, sasira mebaki kulia. Majirani wamesha tushinda, majirani wamesha tushinda. Majirani wanatusumbua, kiona wewe unayo mali, kiona una pipi mzuri, kiona una watoto wako, wanakwenda kuona waganga, wanakwenda kuona waganga, iwapoteze maisha yako. Siani kutwa na yaliranga, siani kutwa na yaliranga. Yalwa vera mula mnyene, shingalwa vera mula mnyene. Iranga mbuha ndisha linyola, iranga mbuha ndisha linyola. Ula mnyene wewe obuyanzi, ula mnyene wewe obuyanzi. Ula merambo kaweli boye, ula merambo kaweli boye. Nenda tanda balira mirya mambo komhano ili boye bichero nate hai maolia ndobe ramulifanya nini kamu wa Meri amboka kamu wa Meri amboka sasira mebaki kulia sasira mebaki kulia yeye asira nalia. Yeye asira nalia, yeye asira nalia, yeye asira nalia. Majirani wamesha tushinda, majirani wanatusumbua. Kiona wewe unayo mali, kiona una bibi mzuri.